الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang ini kita masuki bab yang ke-18 dari kitabul Iman. Di bab yang ke-18, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala belum memberikan terjemah babin bab menqal innal iman huwal amal. Bab orang yang mengatakan bahwasanya iman adalah amalan. Dan sudah kita lalui bahwasanya al-iman mencakup keyakinan, ucapan dan amalan. Nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amalu bil jawari wal arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Dan iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa potongan ayat yang menunjukkan bahwasanya iman adalah amalan. Dan juga beliau sebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, liqaulillahi ta'ala, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itu merupakan surga yang diwariskan untuk kalian. Jadi Allah berikan kepada kalian bima kuntum ta'malun. Alba di sini disebabiyah. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amalan yang telah kalian amalkan. Menunjukkan amalan soleh merupakan sebab dukhul jannah. Amalan soleh menyebab seseorang masuk ke dalam surga. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul ahadun minkumul jannah bi'amali wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yaqad an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Nabi mengatakan la yudkhilu ahadukumul jannah amalu. Seseorang tidaklah masuk ke dalam surga atau tidak masukkan ke dalam surga amalannya. Wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan wala ana, tidak pula ana. Kata para ulama, ba'nya di sini lahir hujannah ahadukum bi'amali, ba'nya lil iwad yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, balil iwad awil muqabalah. Tidaklah seorang masuk surga merupakan muqabil dan iwad dari amalannya. Dan perbedaannya, kalau yang pertama bahwasanya seorang masuk surga seperti dalam ayat bima kuntum ta'malun, disebabkan amalan yang kalian amalkan. Di seorang masuk surga itu semata-mata dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan amalannya dengan kenikmatan surga, itu tidak mungkin berbanding. Tidak mungkin berbanding. Akan tapi dikarenakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sekalipun amalan Ibnu Adam itu tidak berbanding ke dalam surga, tapi Allah masukkan mereka ke dalam surga. Amalan hanya sebagai sebab. Kalau yang mengatakan iwadul muqabalah seperti akidah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan wajib bagi Allah memasukkan orang yang beramal soleh ke dalam surga, wajib bagi Allah begini dan begitu. Ini merupakan perkataan yang tidak benar. Tidak ada yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid, yaf'alu ma yasha, melakukan apa yang Allah kehendaki. Melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau orang Mu'tazilah, kalau begini harus begini, kalau begini harus begini. Ini perkataan yang tidak benar. Orang masuk surga itu disebabkan oleh amal soleh yang dia lakukan. Amal soleh hanya sebagai sebab, bukan iwad atau muqabil. Karena amalan seseorang tidak mungkin bisa berbanding dengan kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dari kalangan kaum mukminin. وقال عدة من العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. Dan berkata sebagian dari ulama, atau sekelompok dari ulama, tentang tafsiran ayat فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون, ayat di awakhir surah Al-Hijr, demi Rabbmu sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya. Amma kanu ya'malun, tentang amalan-amalan yang mereka lakukan. Sebelum ulama menafsirkan tentang amma kanu ya'malun, ay an qawli la ilaha illallah, an kalimat tauhid, yang merupakan inti dari semua amalan saleh yang dilakukan seorang hamba. Sekalipun ditafsirkan dengan umum, itu merupakan zahir dari ayat ini. La nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, an a'malihim, dari semua amalan-amalan mereka. Terutama qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah dakhilun bidhalikal umum. Wa qala ta'ala limithli hadha faly'amalil amilun. Allah menyebutkan tentang kenikmatan surga, Allah katakan limit lihada, dan untuk hal seperti ini falyamalil amilun, hendaknya beramal orang-orang yang beramal. Menunjukkan surga, kenikmatan surga hanya bisa diraih dengan amalan, dan amalan merupakan bagian dari keimanan seorang hamba. Adapun hadis yang disebutkan, qala rahimahullah haddatsana Ahmad bin Yunus. Wa Ahmad bin Abi Yunus wa Musa bin Ismail wa Abu Salamah At-Tabudaki Al-Munqari qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd qala haddatsana bin Shihab wa Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal, فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul a'mal atau ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab imanun billahi wa rasulih, amalan yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini syahidnya. Nabi tanya ayyul amali afdal, Nabi menjawab imanun billahi wa rasulih. Menunjukkan iman merupakan amalan. Iman merupakan amalan. Qila, kemudian tanya kembali thumma madha, kemudian apa lagi? Dan iman billahi wa rasulih, qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila, kemudian ditanya kembali thumma madha, kemudian apa lagi? Qala hajjun mabrur, kemudian menjawab hajjun mabrur, amalan yang paling afdal setelah imanun billahi wa rasulih, setelah jihad fisabilillah, hajjun mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji alladzi la yukhalitu ithmun, waladia, haji yang tidak terkotori oleh dosa dan juga tidak terkotori oleh riya. Haji mabrur adalah haji yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, endak Ibrahim Abu Abdillah. Al-iman inda ahli sunnah wal jamaah, mahu definisi iman untuk ahli sunnah wal jamaah, apa itu? Santa nutqun bilisan wa taqul biljanan wal amal biljawar alkan yazid bi ta'in kusub bil ma'siyah. Iman mencakup ucapan, perbuatan dan juga keyakinan. Kedepan amikirman, orang yang mengatakan bahwasanya iman cukup dengan keyakinan dan ucapan dan amalan bukan merupakan bagian dari iman. Siapa orang-orang tersebut? Orang-orang murjiah. Ahsanta. Orang-orang murjiah. Dan murjiah kelompok sesat. Ke kanan Abu Hudzaifah. Orang yang mengatakan bahwasanya keimanan cukup dengan ucapan. Akidah siapa itu? Al-Karamiyah. Nah, Al-Karamiyah mengatakan al-iman huwa nutqun bil lisan. Dan itunya perkataan yang sangat batil. Kedepan Abdullah yang mengatakan al-iman huwa ma'rifah. Iman cukup dengan ma'rifah. Akidah siapa itu? Nah, iman cukup ma'rifah dengan qalb. Ma'rifatullahi azza wa jalla. Tidak berkenaan dengan amalan dan ucapan. Sedikit lagi. Siapa? Nah? Al-Jahmiyah. Akhir Al-Jahmiyah mengatakan bahwasanya iman huwa ma'rifah. Huwa ma'rifah. Dan semuanya selain akidah sunnah wal jamaah merupakan akidah yang tidak benar. Yang benar akidah ahli sunnah wal jamaah, iman mencakup keyakinan, ucapan dan amalan. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masuk ke bab yang ke-11 dari Kitabul Ilm. Di bab yang ke-11 Al-Imam Muqbil Al-Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah bab yang bab Ta'lim As-Saghir, bab pendidikan atau pengajaran pada anak yang masih kecil. Dan Ta'lim As-Saghir atau Tarbiyatul Aulad merupakan perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin, terutama ahlu sunnah wal jamaah, berusaha menanamkan akidah yang benar dan juga menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitabnya sejak awal pertumbuhan anak-anak, sehingga mereka tumbuh di atas kebenaran dan mudah-mudahan mereka masuk ke dalam golongan yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam syabun nasha fi ibadatillahi azza wajalla, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana para nabi mengajarkan kepada anak-anak mereka dan juga berwasiat di akhir hayat mereka kepada anak-anak mereka. Itu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam yang mengatakan kepada anak-anak di akhir hayatnya, ma ta'buduna min ba'di. Begitu pula bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga pelajaran yang sangat azim yang Allah sebutkan di kisah Luqman al-Hakim, bagaimana tarbiyah beliau kepada putranya. Ini semuanya menunjukkan pentingnya tarbiyatul aulad, dan aulad merupakan kewajiban orang tua dan tanggung jawab orang tua. Allah sudah mengatakan, yauladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, termasuk dalamnya anak-anak kita. Jaga mereka dari adab neraka. Dan Nabi sudah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yubajjisanihi aw yunasirani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka yang menjadikan dia sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majus adalah kedua orang tuanya. Maka tarbiyatul aulad merupakan perkara yang sangat penting. Dan kalau seorang bisa mentarbiyah putra-putranya, maka kebaikannya akan kembali kepadanya. Dia yang merasakan bagaimana nikmatnya memiliki anak-anak yang soleh dan solehah di dunia. Terlebih lagi, bagaimana nikmatnya memiliki anak yang soleh dan solehah ketika sudah meninggal. Karena anak yang soleh merupakan tabungan yang abadi. Yang Nabi katakan, idza matal insan inqata 'amalu illa min thalath. Kalau orang meninggal atau manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali tiga perkara. Di antaranya, walidun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Dan kita bisa melihat dan banyak mendengar dan membaca bagaimana penderitaan orang tua ketika diuji oleh anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak soleh, bahkan toleh. Dan banyak di antara sebabnya dikarenakan tafrit kedua orang tuanya dalam mendidik anak-anaknya. Dikan lalai dalam mendidik anak-anaknya. Ketika sudah besar, sudah tidak mungkin lagi untuk diarahkan, dia baru menyesal. Maksudnya dia gagal dalam mendidik anak-anaknya. Wa nasallahu ta'ala min fadlih. Nasallahu ta'ala an yassara lana dzurriyyatan shalihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Wan yusairu lana tarbiyata auladina. Mudah kepada kita untuk mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Wal umur biyadillahi ta'ala. Dan semua perkara di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha mengamalkan tuntunan Allah subhanahu dan rasulnya. Kita melihat bagaimana tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak yang masih kecil. Beliau menyebutkan beberapa hadis dalam bab yang ke-11 ini. Qala al-Imam Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullahu taala. Al-Imam Ad-Darimi. Man? Akhi Abdullah, indak Masmu Ad-Darimi? Santa Abdullah ibn Abdurrahman Abu Muhammad Ad-Darimi. Taib, syekhnya Imam Muslim. Qala akhbarul Aswad ibn Amir qala hadza Zuhair wa Zuhair ibn Muawiyah an Abi ibn Isa an Isa an Abdurrahman ibn Abi Layla an Abi Layla Abdullah ibn Isa ibn Abdurrahman ibn Abi Layla dari ayahnya, dari kakeknya. Kemudian an Abi Layla Al-Ansari Al-Ausi radhiyallahu ta'ala an qala kuntu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Al-Hasan bin Ali fa akhadha tamratan min tamri sadaqah fantazah minhu wa qala am alimta anna la tahillu lana sadaqah. Hadha hadisun sahih rijalun sahih illa Isa bin Abdurrahman ibn Abi Layla wa qad wathaqa ibn Ma'in kama fi Tahdhibil Kamal wal khulasah wa Zuhair ibn Muawiyah. Dari Abu Lail Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu ketika aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Hasan bin Ali radhiyallahu taala bersama beliau, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan masih kecil. Kemudian Hasan mengambil kurma dari kurma sedekah. Maka Nabi sallam langsung mengambilnya. Dan di hadis yang kita lalui, Hasan sudah memasukkan ke mulutnya, oleh Nabi diambil. Dan Nabi berkata, "Am alim ta'anna la tahilu lana sadaqah?" Tidakkah engkau tahu bahwasanya tidak halal bagi kita sadaqah? Ini tarbiyah aulad. Hasan bin Ali, dia belum tercatat dosa karena masih kecil, masih kecil. Akhirnya membabi tarbiyah dalam rangka mendidik anak agar tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika melakukan pelanggaran diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan diajarkan bahwasanya sedekah tidak halal bagi ahlu bait, bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tarbiyah hasanah, dan ini yang patut kita lakukan. Anak-anak kita sekalipun masih kecil, jangan dibiarkan berbuat maksiat atau berbuat mungkar. Anak kecil berbuat pun juga tidak ditulis dosa, karena marfun anhum qalam, tidak ditulis dosa. Akan tetapi membabi tarbiyah, kita didik mereka, kita perintahkan dan biasa untuk beramal-amalan soleh, dan juga kita cegah dari perbuatan mungkar, sehingga ketika tumbuh mukallaf, sudah ditaklif, masuk masa bulug, dia sudah terbiasa dengan amalan soleh tersebut. Dan juga yang ditunjuk oleh Nabi SAW, muru auladakum bisalah wahum abnau sab'in, wadribuhum alaiha wahum abnau ashrin, wafariqu bainahum fil madaji. Kata Nabi, perintahkan anakmu ketika umur 7 tahun untuk melakukan sholat, dan pukul ketika tidak mau sholat tatkala mereka sampai pada usia 10 tahun. Dalam keadaan 7 tahun, 10 tahun, itu belum mencapai usia bulug untuk anak laki-laki, tapi mimba bitarbiah, sampai dipukul. Ini pun menunjukkan bahwasanya tarbiyah terkadang ketika tidak bisa dengan cara halus, tidak mengapa dengan cara yang bisa menyebabkan seorang jera dari perbuatan yang tidak benar, dan terdidik dengan pendidikan yang baik. Tapi sekali lagi, memukulnya memukul dalam batasan memukul di tarbiyah untuk ta'dib. Kemudian hadis lainnya sama, wal hadis akhrajahu Ahmad, faqala rahimahullahu taala haddatsana Aswad ibn Amir qala haddatsa Zuhair an Abdullah ibn Isa an Isa ibn Abdurrahman ibn Abi Layla an Abi Layla annahu kana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la batnihi al-Hasan awil Husain syakka Zuhair qala fabala hatta ra'aytu bawlahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asari qala fawathabna ilayhi قال فقال عليه الصلاة والسلام دع ابني أو لا تفزي ابني ثم دع بما tadi أو dikirawا jadi لا تفزي ابني atau دع ابني ثم دع بما إن فصبه علي قال فأخذ تمرة من تمر الصدقة قال فأدخلها في فيه فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه. Dari Abu Layla Al-Ansari radhiyallahu taala an, beliau berkata, pada suatu ketika aku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pada saat itu memangku Hasan atau Husain. Itu Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Hasan atau adiknya Husain yang masih kecil. Syakka Zuhair, Zuhair bin Awiyah ragu-ragu apakah Hasan atau Husain yang dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fabala Hasan atau Husain yang dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, takkan dipangku, dia kencing di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Abu Layla, hatta ra'aitu baulahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asari, sampai aku melihat katanya air kencing itu mengalir di pakaian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asari katanya air taraiq, bergaris, garis air kencing di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abi Layla, fawathabna ilaih, maka kami bangkit menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkena air kencing cucunya. Maka Nabi berkata, da'ubni, biarkan anakku, itu cucu beliau, Aula tubzi ubni, jangan kalian buat kaget cucuku. Thumma da'a bima, kemudian Nabi SAW meminta didatangkan atau diberikan air, fasabbahu alih. Kemudian Nabi menyiramkan air tersebut ke pakaian yang terkena air kencing. Dan sudah kita ketahui hukum baulul gulam, hukum air kencing anak laki-laki yang masih belum memakan makanan kecuali air susu. Hukumnya berbeda dengan air kencing anak perempuan. Nabi mengatakan tentang hukum air kencing tersebut, yughsalu min bawlil jariyah wa yurashu min bawlil gulam. Kalau anak kencing anak perempuan, air kencingnya itu dicuci. Dicuci dari air kencing anak perempuan dan cukup disirami atau dipercikai air kencing anak laki-laki. Oleh karena di sini Hasan atau Husain tatkala dia kencing di pangkuan Nabi SAW dan mengenai pakaian Nabi SAW, sabba alaihi al-ma. Nabi menyiramkan air atau mencuci air pakaian tersebut. Menunjukkan Hasan atau Husain masih sangat kecil sekali. Qala, kemudian juga beliau menyebutkan tentang kisah Hasan tersebut. Hasan mengambil tamrah dari tamr sadaqah, dari kurma sadaqah. Fadkhala fihi, kemudian dia masukkan ke mulutnya. Maka Nabi SAW mengambil kurma tersebut dari mulut Hasan Ali radhiyallahu taala anhuma. Sekali lagi, tarbiyah aulad merupakan perkara yang sangat penting, dan tarbiyah yang asarnya sangat nampak dan sangat baik itu tarbiyah di masa masih kecil. Adapun semakin besar, maka biasanya orang tua ila an yasha Allah semakin sulit untuk mengarahkan anaknya kalau tidak diarahkan sejak kecil. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah hadatsana Hasan bin Musa hadatsana Zuhair an Abdullah ibn Isa an abihi an jaddihi an Abi Layla fadaka mithla ma indal Imam Ahmad. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا بريد ابن أبي مريم عن أبي الحورة ربيعة ابن شيبان السعدي قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقها في تمر فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة قال إنا لا نأكل صدقة قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن صدق طمأنينة والكذب ريبة قال وكان يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنه لا يدل من وليت وربما قال تبارك ربنا وتعالى. Dari Abu Hawra Rabi' bin Syaiban As-Sa'di beliau berkata, aku berkata kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, apa yang kau ingat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka Hasan mengatakan, aku mengingat ketika aku kecil aku mengambil kurma dari kurma-kurma sedekah. Kemudian aku masukkan ke mulutku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya bilu abiha dalam keadaan kurma tersebut sudah terkena oleh air liurku. Falqaha fi tamar, kemudian Nabi kembalikan kurma yang aku masukkan ke mulutku ke tamar sedekah. Kemudian salah seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma alika law akala hadhihi tamra? Wahai Rasulullah, tidak mengapa denganmu seandainya anak ini memakan kurma tersebut. Maka Nabi mengatakan, inna lana kulu sadaqah. Kami, keluarga Rasulullah SAW tidak memakan dari harta sadaqah. Dan Nabi mengatakan, dama yuribuka ila mala yuribuk. Fainu sidqatu manina wal kadiba riba. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambil perkara yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya kejujuran itu tumanina. Dan kedustaan itu membawa keragu-raguan. Dan Nabi mengajarkan kepada kami, kata Hasan bin Ali, doa ini, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku fiman hadait, bersama orang-orang yang kau beri hidayah. Wa'afini fiman afait, dan berikanlah kepada kami afiah, keselamatan, bersama orang-orang yang kau berikan keselamatan. wa tawallani fi man tawallait, dan tolonglah kami, lindungkan bersama orang yang engkau tolong. Wa barik li fi ma atait, dan berkahilah untukku apa yang engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, dan jaga kami atau jaga diriku dari kejelekan apa yang engkau tetapkan. Inna la yadillu man walait, kan sungguhnya tidak ada yang akan hina orang yang engkau lindungi atau engkau tolong. Warubama qal, dan terkadang beliau mengatakan tabarok tarabbana wa ta'alait, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi. Doa yang biasa dibaca ketika di akhir sholat witir kita ba'da ruku'. Dan di hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, selain kisah Tamrah, juga kita bisa mengambil faedah tentang bagaimana tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da ma yuribuka ila ma la yuribuk, fa inna sirka tuma'nina wal kadhiba riba. Sama tarbiyah kepada anak kecil. Karena Hasan bin Ali, beliau mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena beliau masih kecil, mengajarkan kejujuran. Ini perkara yang sangat penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Hasan bin Ali, beliau mengatakan da ma yuribuka ila ma la yuribuk, ambil perkara yang tidak meragukan kamu, ambil perkara yang sudah jelas jelas kebaikannya, dan tinggalkan perkara yang meragukanmu. Fa inna sidqa tumanina wal kadhiba riba, kejujuran itu akan membawa kepada ketumaninahan, ketenangan. Ini kunci yang harus kita pegang dalam kehidupan kita bagi siapa saja, dan bisa dibuktikan oleh kita. Bagi siapa saja yang ingin hidupnya tenang, di antara kuncinya adalah jujur. Orang yang jujur hidupnya akan tenang, jujur dimanapun kita berada. Fa inna sidqa tumanina. Jadi pun perintah Nabi SAW, alaikum bisidq, pegang oleh kalian kejujuran. Dan juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amantakullah wa kunu ma'as-shadiqin. Di antara hikmahnya tuma'ninah. Sekarang yang kita cari dalam hidupnya adalah ketuma'ninahan. Tidaklah orang membanting tulang kerja keras siang malam, melainkan mencari ketenangan. Di antara kuncinya adalah ketenangan adalah as-sidq. Fa inna as-sidqa tuma'ninah. Dan sebagai al-kadhib riba, kedustaan itu membawa kepada keraguan-raguan, kecemasan. Dan ini tentunya perkara yang dihindari oleh semua manusia. Maka peganglah kejujuran dalam hidup ini. Kemudian juga kita bisa ngefaedah tentang doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya doa tersebut. Kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan ini, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon afiah, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon wilayahnya, pertolongan dan perlindungannya. Dan juga memohon agar Allah memberkahi apa yang Allah berikan kepada kita. Keberkahan ketika sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membawa kebaikan. Dan ini juga seperti yang sebelumnya bisa dibuktikan. Sesuatu yang diberkahi pasti akan mencukupi. Kita jangan sekali-kali melihat kepada jumlah atau kamiah sesuatu, tapi lihat membawa kebaikan atau tidaknya perkara tersebut. Sesuatu yang diberkahi, sesuatu yang baik itu akan membawa kebaikan. Maka jangan luput dari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Wa barik li fi ma atait, ya Allah berkahi kepada untukku apa yang Engkau berikan kepadaku. Dan mohon perlindungan kepada Allah dari semua kejelekan. Wa qini syarra ma qadait. Dan kita yakin bahwasanya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanuu yattaquun, itu tidak mungkin akan bisa dihinakan. Walaupun manusia semuanya bersatu untuk menghinakannya, tidak mungkin. Fa inna la yadillu man walait, tidak akan terhina, tidak mungkin bisa dihinakan, dan tidak akan menjadi orang hina orang yang di bawah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun pelajaran bagi kita. Kalau kita menjadi orang yang mulia, jadilah orang yang bertakwa, itu sudah pasti. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.